نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim banyak permisalan, banyak perumpamaan yang itu semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tujuannya adalah lil i'tibar, untuk supaya kita semua umat Islam bisa mengambil pelajaran dari permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nazi'at, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghukum Fir'aun dan bala tentaranya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan inna fi dhalika la ibaratan lima yahsya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini semua permisalan-permisalan dan perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tidak ada yang bisa memahaminya, tidak ada yang bisa mentadaburi maknanya atau bahkan mengamalkannya kecuali orang-orang yang berakal, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam ayat, dalam surat An-Nazi'at, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasannya ibrah bagi kaum-kaum yang terdahulu yang Allah hancurkan karena mereka menentang dakwah para nabi dan para rasul, dikarenakan mereka berbuat kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan mereka semua, dan itu adalah sebagai bentuk pelajaran bagi orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, setelah Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan akan dampak jeleknya kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hujjah-hujjah kaum musyrikin layaknya sarang laba-laba yang mudah dipatahkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wama yaqiluha illal alimun. Itu semua adalah permisalan-permisalan yang kami sebutkan di hadapan umat manusia, dan tidak ada yang bisa mencerna, memahami permisalan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang berilmu. Barakallahikum. Di dalam ayat ini tegas Allah subhanahu wa ta'ala memahamkan orang-orang yang berilmu bisa mengamalkan, bisa memahami permisalan-permisalan dan perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Barakallahikum. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di dalam tafsirnya mengomentari ayat di atas, ai la ya'lamuha wa la yatadabbaruha illa al-ulama al-mutadalli'una ar-rasikhuna fil ilm. Tidak ada yang bisa mengetahui dan tidak ada yang bisa mentadaburi permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang berilmu, para ulama yang kokoh keilmuannya, yang dalam keilmuannya. Barakallahikum. Maka di sini barakallahikum secara tidak langsung adalah isyarat bagi kita semua untuk terus mempelajari ilmu, terus mengkaji ilmu, dan terus menghadiri majelis ta'lim supaya kita lebih faham, bisa difahamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Amr ibn Murrah rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, ma marartu bi ayatin fi kitabillah la a'rifu ma'naha illa ahzanani min dhalik li'anni sami'tu waha subhanahu wa ta'ala yakul wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Beliau mengatakan, tidaklah aku melalui satu ayat dalam Al-Quran yang aku tidak mengetahui maknanya melainkan itu semua membuat aku sedih, membuat aku kecewa. Barakallahikum. Dikarenakan aku melihat, aku mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Itulah permisalan-permisalan yang aku sebutkan di hadapan umat manusia, tidak ada yang bisa mencerna permisalan yang Allah sebutkan kecuali orang-orang yang berilmu. Barakallahikum. Di dalam kalam beliau ini barakallahikum menunjukkan kepada kita semua setingkat beliau seorang imam besar, Al-Imam Amr ibn Murrah, beliau merasa sedih dikarenakan beliau tidak bisa memahami satu ayat, dan beliau merasa bukan termasuk orang-orang yang berilmu, padahal kita semua tahu beliau termasuk orang-orang yang berilmu. Barakallahikum. Maka di sini juga terdapat isyarat untuk kita semua, ya, untuk lebih bisa, untuk lebih mempelajari ilmu, lebih semangat, lebih rajin untuk mendatangi majelis ta'lim. Barakallahikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kali ini barakallahikum, ana ingin membawakan satu permisalan, satu perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang semuanya barakallahikum supaya kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran sekuat tenaga kita dari apa yang akan ana bawakan barakallahikum, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan dalam Al-Quran dengan kalbun mu'allam, ya, anjing yang terdidik, anjing barakallahikum yang terlatih. Kita tahu semua barakallahikum yang namanya kalbun, anjing itu adalah hewan yang najis, yang menjijikkan. Disebutkan dalam banyak ayat ataupun dalam banyak hadis terkait dengan celaan terhadap binatang ini. Bahkan para ulama ahli fikih seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwasanya anjing itu semuanya najis. Ya, dan najisnya adalah mughallawah, najis yang sangat berat, baik dari air liurnya, keringatnya, bulunya, dan bahkan bejana seseorang yang berisikan air apabila diminum airnya dari situ oleh anjing, maka dibasuh 7 kali. Dicuci 7 kali. Dan yang kali yang ketujuh dicampur dengan tanah. Itu menunjukkan bahwasanya anjing merupakan binatang yang sangat najis, binatang yang menjijikkan, yang dicela dalam banyak nas-nas ayat Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Akan tetapi di sini barakallahikum berbeda dengan anjing-anjing biasa. Kalbun mu'allam, anjing yang terlatih, terdidik, ini memiliki hukum khusus dan memiliki keistimewaan di dalam agama Islam. Barakallahikum. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan hewan buruan, hewan hasil tangkapan dari anjing mu'allam. Barakallahikum. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wama 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi wattaquwaha innallaha sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apa saja yang dihalalkan untuk mereka? Maka jawablah, yang dihalalkan untuk kalian adalah makanan-makanan yang baik dan hewan tangkapan dari anjing yang kalian latih, yang kalian melatihnya seperti apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Maka makanlah hasil buruan dari anjing yang terlatih tadi. Dan hendaknya kita ketika melepas anjing mu'allam tadi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hisabnya. Di dalam ayat ini barakallahikum sangat jelas dan sangat tegas Allah Subhanahu wa taala menghalalkan buruan atau hasil tangkapan dari kalbun mu'allam, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya barakallahikum sebagai isyarat akan keutamaan ilmu, akan keutamaan majelis ta'lim. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah menyatakan, fi hadhil ayati fadilatun fadilatul ilmi wa syarafu ahlihi. Di dalam ayat ini terdapat dalil akan keutamaan ilmu dan akan keutamaan majelis ta'lim dan akan keutamaan orang-orang yang berilmu. Dari sisi li annallaha abaha saydal qalbil muallami wa mana'a wa lam yahil saydal qalbil jahil. Allah Subhanahu wa taala membolehkan, menghalalkan untuk memakan hewan tangkapan dari hewan yang terdidik tadi, dari anjing yang terdidik tadi. Barakallahikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hasil buruan dari anjing yang jahil. Walau lam yakun fil ilmi wat ta'limi maziyatun lakana fi saydil kalbil muallami wal jahil sawa. Kalau seandainya pada upaya ta'lim, pada ilmu tidak ada keutamaan, maka niscaya hasil buruan dari anjing yang terdidik dan anjing yang jahil sama saja. Tetapi kenyataannya barakallahikum di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghalalkan barakallahikum buruan dari anjing mu'allam dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan buruan dari anjing yang jahil. Barakallahikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam ayat ini juga terdapat isyarat bagi kita semua untuk senantiasa bersemangat di dalam talabul ilmi, bersemangat di dalam menghadiri majelis ta'lim. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari perumpamaan di atas kita bisa ambil beberapa faedah, setidaknya dua faedah yang terpenting. Dari permisalan dan perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim terkait dengan kalbun mu'allam. Yang pertama adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang dengan ilmu. Ini merupakan faedah yang sangat berharga, yang pantas untuk kita amalkan. Ya, tentunya orang yang berilmu dengan orang yang jahil tidak sama. Lebih utama orang yang berilmu daripada orang yang jahil. Barakallahikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala permisalkan dalam Al-Quran dengan kalbun mu'allam. Barakallahikum. Bahwasanya anjing yang terdidik itu memiliki hukum khusus, memiliki keutamaan lebih daripada anjing-anjing yang biasa. Maka di sini barakallahikum pentingnya untuk kita thalabul ilmi, terus menghadiri majelis ta'lim, dikarenakan pada upaya tersebut ada keutamaan yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utula ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di kalangan kalian, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di kalangan kalian. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, innallaha yarfa'u bihadzal ilmi aqwaman wa yada'u bihil akharin. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan ilmu, dengan Alkitab, dan Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan kaum yang lainnya karena mereka tidak memiliki ilmu. Maka dengan ilmu barakallahikum kita akan bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, dan seterusnya. Dengan ilmu kita bisa benar di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu kita bisa beribadah dengan bersungguh-sungguh, bersemangat untuk meraih pahala yang juga sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahikum. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil barakallahikum, yaitu wajib bagi kita semua untuk memalingkan hawa nafsu kita yang jelek tunduk kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk senantiasa mengekang hawa nafsu kita dari hal-hal yang negatif, dari berbagai macam kemaksiatan, pelanggaran syariat, dosa, kita palingkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita palingkan untuk mendatangi majlis ta'lim, untuk talabul ilmi, sebagaimana yang ada pada anjing mu'allam, ada sisi kebuasan, dan itu merupakan watak tabiat anjing tadi, memiliki sikap arogan, buas, tetapi kebuasannya barakallahikum ditundukkan, dididik, dilatih, sehingga mereka menjadi anjing yang terlatih, terdidik, tidak semena-mena dengan kebuasannya barakallahikum. Demikian pula kita yang Allah subhanahu wa ta'ala beri anugerah akal yang jauh lebih baik daripada anjing, maka akal nurani yang baik tadi barakallahikum pergunakan untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa barakallahikum mendatangi majelis ta'lim, talabul ilmi, beramal dengan kebaikan sekecil apapun semampu kita barakallahikum. Maka di sini barakallahikum sangat disayangkan dan sungguh sangat-sangat merugi orang-orang yang mana anjing mu'allam itu lebih baik dari dirinya barakallahikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kalangan kita barakallahikum, ya mohon maaf, Ya, kalau dikatakan anjing, kita sangat-sangat marah. Ya, tidak akan rela, tidak akan sudi. Ya, ini merupakan pelecehan yang sangat besar. Apalagi kalau dikatakan anjing lebih baik daripada dirinya. Ini sungguh sangat-sangat merendahkan martabat dirinya. Maka secara kita sadari atau tidak, barakallahikum, dengan ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita masing-masing. Allah akan membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Barakallahikum. Dan otomatis pada ketidakmauan kita, sikap kita yang gak mau, sudah gak mau lagi mendatangi majelis ta'lim, sudah gak mau lagi mendatangi ilmu. Ya, pengennya ngejar dunia terus. Sudah lalai sedikit demi sedikit dari ibadah. Sudah tidak mau lagi ibadah. Maka secara tidak langsung, barakallahikum, ini lebih parah. Ya, daripada binatang ternak, barakallahikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Furqan, Am yahsabuna anna aksarahum yasma'una aw ya'kilun inhum illa kal'an'ami bal hum adallu sabila. Apakah kalian menyangka, menduga, mengira kebanyakan mereka mau mendengar nasihat, mau mendengarkan ilmu, atau mau merenungkannya, mentadaburinya? Tidak, kebanyakan mereka itu keadaannya seperti al-an'am, seperti binatang ternak. Ya, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Barakallahikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kita semua berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang diberi semangat untuk talabul ilmi, diberi semangat untuk menghadiri majelis ta'lim, diberi semangat untuk mengamalkan ilmu semampu mungkin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.